Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya memanggil namamu di setiap malam, ingin engkau datang dan hadir.